مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Pembahasan yang paling rumit dalam fikih yaitu al-haid. Ya. Jadi perkara paling rumit dalam fikih adalah al-haid. Sementara para wanita itu menganggap keluarnya darah adalah haid, berhenti berarti suci. Nah, tidak demikian. Makanya kita apa? Minggu lalu minta satu orang bawa satu orang minimal. Tapi insya Allah sebagian ngamalin. Ya, pengennya semua biar masjidnya penuh, pahalanya banyak. Dan yang perempuan biar hadir. Alhasil kita memulai masuk ke pembahasan tentang haid. Al-haidu lughatan as-sailan. Haid itu menurut bahasa adalah sailan, mengalir. Hadal wadi misalnya. Lembah itu haid, maksudnya bukan keluar darah tapi dialiri ya, air. Hadati syajarah, pohon itu haid, bukan berarti keluar darah tapi mengalir getahnya, keluar getahnya. Sebab ya, di antara sebab kenapa kok yang haid perempuan kok laki kagak, di antara sebabnya adalah karena yang memetik buah yang dilarang oleh Allah terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekatinya, atau yang kita kenal disebut dengan buah khuldi, yang metik itu Siti Hawa. Ya, yang memetiknya Siti Hawa, begitu dipetik keluar getahnya. Maka Allah hukum anak keturunan yang sejenis dengan Siti Hawa dengan haid. Itu diantara penyebabnya. Tapi sesungguhnya itu masih kata ulama atau kemungkinan. Tapi yang pastinya haid adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah untuk putri-putri Adam. Jadi harus mengerti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa naqisatud dina wal aqla. Perempuan itu separuh agamanya, separuh akalnya. Separuh agamanya apa? Karena dia haid. Sehingga ibadahnya sebulan enggak full. Ya. Maka agamanya seakan-akan separuh, karena maksimal haid adalah 15 hari. Dan wanita itu kurang akalnya, bukan berarti bodoh. Tapi apa? Perempuan itu berbicara dari hatinya lebih besar daripada dari pikirannya. Beda dengan pria, lebih mengedepankan pikiran daripada hati. Paham? Makanya perempuan gak boleh jadi pemimpin dalam Islam. Bahkan perempuan itu gak boleh masuk majelis syura, DPR, MPR, gak boleh. Karena gampang dibujuk, gampang dibuat kesel. Itu perempuan, kan udah pada kawin tahu perempuan ya. Salah dikit jadi gede, baik dikit jadi besar, itu perempuan. Makanya perempuan kata Nabi harus pinter-pinter tarik ulur. Ya, yeah. Sulit apa? Mendidik perempuan. Karena dia berbicara dari hati lebih besar daripada pikirannya. Kalau udah maunya, maunya. Enggak ya enggak, itu perempuan. Makanya enggak boleh dijadikan pemimpin atau majelis syura. Bahkan dalam apa? Urusan rumah tangga, perempuan itu boleh dimusyawarahin, diajak musyawarah, tapi jangan diturutin. Gimana itu? Itulah perempuan, lihat Nabi mengatakan syawirhunna wa khalifhunna. Musyawarah dengan mereka, tapi jangan nurutin. Karena perempuan dengan diajak musyawarah udah seneng hatinya. Biar pendapatnya kagak diterima. Lihat tarik ulurnya yang ada. Ha, bukan berarti enggak diterima sama sekali. Kalau dia benar ya terima. Amam, jangan mentang-mentang lah lagi. Baik. Haid, kalau wanita yang mengenal haid agamanya itu separoh, bagaimana yang enggak mengenal haid maka agamanya berantakan. Paham, agamanya berantakan. Dan perempuan itu yang dijamin masuk surga sama Nabi yang jaga sholatnya. Ma min imra'atin, tamam, shalla khamsaha wa shamat syahraha wa shama syahraha. Walhasilillah akhirul hadis, diantaranya adalah menjaga sholatnya, puasanya. Dan ini berkaitan dengan haid. Kalau dia lagi haid, dia sholat haram jadinya. Dia kirain dia suci padahal masih haid. Jadi dosa ibadahnya. Dia kira dia suci atau dikira dia haid padahal sudah suci. Maka dosa dia meninggalkan sholat. Jadi bukan berarti wanita keluar darah itu disebut haid. Ada darah fasad, ada darah istihadah, ada darah haid, ada darah talg, ada darah nifas yang keluar dari kemaluan wanita. Itu menurut bahasa dan menurut syariat apa? Damun jibillah, darah tabiat, kebiasaan. Yakhruju min aghsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah fi awgatis sihah. Yang keluar dari ujung dalam rahim wanita. Dari ujung dalam rahim wanita. Makanya umumnya orang hamil tidak haid. Tapi menurut pendapat terkuat bahwasannya bisa saja orang hamil itu haid. Makanya kalau misalnya ada orang hamil karena syubhat, iddahnya bukan dengan melahirkan saja, juga bisa dengan haid. Nanti kita bahas di babun nikah ya. Walhasil, keluar dari ujung rahim wanita di waktu sehat. Bukan berarti lagi sehat afiat, kalau sakit keluar darah bukan haid, enggak. Waktu sehat itu memiliki 4 titik. Ya. Tidak dikatakan sehat kecuali dengan 4 titik ini. Pertama, umur wanita 9 tahun qomariyah kira-kira. 9 tahun qomariyah, bukan Masehi. 9 tahun Hijriyah. Ya. Nah, kita nih mikirin kapan lahirnya. Sekian Agustus, September, November. Bulan Arabnya tanggal berapa? Bulan apa? Enggak tahu. Padahal ketentuan hukum dengan qamariyah, bukan dengan syamsiyah. Paham? Jadi perhatiin. Sekarang udah ada itu apa? Aplikasi untuk mengetahui tanggal lahir kita secara bulan qamariyah. Dicek. Tamam, khususnya anak-anak kita, perhatiin. Biar begitu 9 tahun dia keluar darah, kita tahu itu darah haid. Jadi umur wanita 9 tahun qamariyah kira-kira, maksudnya kira-kira apa? Kira-kira di sini umurnya 9 tahun kurang 15 hari lebih. Tapi enggak, lebihnya itu enggak sampai 1 hari, enggak sampai 16 hari jadinya. Jadi waktu kira-kira ini adalah waktu yang apabila waktu yang tidak mungkin terkumpulnya maksimal haid, minimal haid dan minimal suci. Waktu yang tidak mungkin terkumpul padanya minimal haid dan minimal suci. Minimal haid 1 hari, minimal suci 15 hari. Berarti 16 hari. Kalau 9 tahun kurang 16 hari keluar darah, haid bukan? Bukan, belum. Begitu 15 apa? Umurnya 9 tahun 15 hari lebih 23 jam 59 menit. Ya. Umurnya berapa? 9 tahun kurang 15 hari lebih 23 jam 59 menit. Semenit lagi kurang 16 hari. Maka darah yang keluar adalah darah haid. Andai kata usianya 9 tahun kurang 20 hari. Keluar darah 10 hari. Maka yang ada di zaman bukan haid tidak dihukumi haid. Yaitu 20, 19, 18, 17 lebih dikit. 17 lebih dikit tidak dihukumi haid. Setelah itu sampai hari ke-10 ya, 9 tahun kurang 10 hari, maka itu dihukumi haid. Susah jadi perempuan ya. Alhamdulillah jadi laki-laki. Nah, ada yang ngomong nih ya. Ada yang ngomong, ngapain belajar head? Lah gua kagak head. Nih. Karena Syekh Malebari, Syekh Zainuddin Al-Malebari, sahib Fathul Mu'in. Itu kitab Fathul Mu'in kan kitab besar ya. Kitab besar. Tapi mengenai bab head, dikit banget, hampir mirip kayak Yagut, masih panjangan Yagut, dikit banget. Ditanya, ya Syekh, ini kita besar, kenapa headnya dikit? Kata beliau, karena laki-laki gak head dan perempuan gak nanya. Karena laki-laki gak head dan perempuan gak malu mau nanya. Udah dikit aja lah ya. Sama? Itu yang pertama, titik yang pertama. Umurnya 9 tahun qamariyah kira-kira. Yang kedua, darah haid tidak kurang dari 24 jam dalam 15 hari. Darah haid tidak kurang dari 24 jam dalam 15. Walaupun keluarnya itu terpisah-pisah, tetap haid kalau mencapai 24 jam. Misal, seorang wanita mengeluarkan darah per hari 2 jam. Emang mungkin? Mungkin. Jangan dikira darah haid tuh ngalir terus, enggak. Ibarat darah haid kayak orang pilek. Kayak orang pilek. Kadang-kadang meler banyak ya. Kadang-kadang cuma di hidung terasa. Begitu juga wanita. Jadi gak usah apa, gak usah bingung. Dan saat hidung kering, terasa enggak? Oh, udah kering nih, udah bersih nih. Ya. Yeah. Pasti kita pastiin kan? Kita korek hidung kita. Oh iya benar, udah kering. Betul? Begitu juga perempuan wajib memastikan. Kayaknya darah berhenti nih. Ya. Yeah. Dipastikan dengan mengambil seperti cotton bud dimasukkan. Jika dia sudah tidak perawan. Tapi kalau masih perawan jangan. Ya, jika tidak perawan. Maka dimasukkan cotton bud. Bila cotton bud itu keluar dalam keadaan tanpa bercak darah, berarti dia dalam keadaan suci. Nah, kalau dia keluarnya 2 jam sehari. Keluar 2 jam, habis itu berhenti darahnya. Dicek, enggak keluar darah. Maka dia belum dihukumi haid. Belum dihukumi. Mau sholat, gak perlu mandi. Karena mandi gara-gara apa? Haid aja belum. Tapi darah itu ada kemungkinan bisa dihukumi darah haid jika bersambung dengan darah setelahnya. Tapi saat suci, dia wajib langsung sholat. Gak boleh bilang, ntar ah, siapa tahu keluar lagi, gak boleh. Sebagaimana dihukumi darah, dengan keluarnya darah secara zahir dihukumi haid, maka dengan berhentinya darah juga secara zahir dihukumi suci. Paham? Nah, dia keluar setiap hari 2 jam, besoknya 2 jam, besoknya 2 jam dalam 10 hari. 2 jam kali 10, 20 jam. Udah haid belum? Belum juga. Hari ke-11 keluar lagi 2 jam. Udah dihukumi haid belum? Belum. Masih tetap wajib sholat tanpa wajib mandi. Tapi dia gak boleh melakukan perkara yang apa? Yang sifatnya bukan ibadah secara formal. Ibadah seperti sholat, ya, itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya berhubungan suami istri gak boleh. Nah, karena ini masih darah diragukan. Ada kemungkinan haid, ada kemungkinan bukan. Hari ke-12 keluar lagi 2 jam. Maka totalnya sudah 24 jam baru dihukumi haid dari pertama sampai sekarang. Sholat yang saya kerjain kemarin gimana? Ya udah. Enggak ada artinya. Ah, kalau begitu besok-besok saya enggak mau sholat, dosa. Paham? Sian perempuan kan? Nah, makanya sayangin deh bininya ya. Hai. Itu yang kedua. Darah tidak lebih dari 24 jam dalam 15 hari. Kalau setiap hari keluar sejam sampai 20 hari atau 16 hari. Darah haid bukan? Bukan. Atau setiap hari 1 jam, hari ke-15, 4 jam, ya berarti berapa? Sudah 14 tambah 4, 18. 18 jam, terus hari ke-16 keluar 10 jam. Lebih dari 24 jam, tapi lebih dari 15 hari, maka bukan disebut darah haid. Disebut darah fasad. Sama. Ini kita ceritanya masih satu warna ya. Ceritanya masih satu warna. Dan perempuan itu kesian. Ya, punya banyak warna darahnya. Dan setiap warna dengan warna yang lain itu memiliki hukum masing-masing. Gak sama. Ditambah lagi punya sifat. Ada yang bau, ada yang kental. Ya, nah itu juga memiliki hukum. Jadi apa? Pusing ya. Dulu kita pernah sempat bikin apa? Daurah haid. Sempat bikin pelajaran haid seminggu sekali pertemuan sampai 7 kali pertemuan. Paham? Laki dan perempuan, ya. Habis itu kita kasih ujian. Emang udah persyaratannya mau ikut daurah harus ikut ujian. Begitu ujian, pesertanya kurang lebih 50 orang. Enggak ada yang lulus, ya. Karena sulit. Jadi jangan dikira perkara yang paling sulit dalam fikih itu faraid, bukan. Faraid hitungannya pasti. Tapi haid hitungannya tidak pasti. Itu syarat yang titik yang kedua, darah 24 jam dalam 15 hari. Yang ketiga, darah tidak lebih dari 15 hari. Darah tidak lebih dari 15. Jika darah lebih dari 15 hari, maka seluruh darah dihukumi istihadah. Bukan darah yang ke-16 doang, kayak pemahaman wanita sekarang nih. Saya keluar darah udah 16 hari, berarti 16 harinya nih istihadah, boleh sholat. Nah, semua darah dihukumi istihadah. Wajib dia menggodok sholat yang ditinggalkan. Nah terus gimana haidnya berapa hari? Lihat, jika dia awal pertama kali mengalami haid, maka yang dihukumi haid dari 16 hari keluar darah adalah hari pertama 24 jam keluarnya darah. Tapi kalau dia udah pernah haid sebelumnya, maka dilihat bulan terakhir haidnya berapa? Oh, haid saya bulan terakhir kemarin 7 hari. Berarti bulan ini pun 7 hari enggak wajib digodo. Hari ke-8 dan seterusnya wajib digodo. Itu andai kata ingat. Ada juga yang lupa, bulan lalu lupa. Ini permasalahan tentang istihadhah sab'u suwar. Ada 7 gambaran. Ada mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah ghaira mumayyizah, ada mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghaira mumayyizah, ada mutahayyirah mutlaqah, ada mutahayyirah waqtan la gadran, ada mutahayyirah gadran la waqtan. Ini panjang deh tuh. Kalau mau belajar haid harus khusus. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, suci di antara dua haid, suci di antara dua haid, dari haid yang pertama ke haid yang kedua, minimal sucinya itu 15 hari. Minimal sucinya 15 hari. Kalau misalnya dia haid, darah berhenti tanggal 30 misalnya. Kemudian suci 15 hari, tanggal 16 keluar darah lagi, maka darah yang kedua ini darah haid baru. Jadi orang bulan haid perempuan itu bukan harus per 30 hari. Sama. Jadi seperti halnya ada bulan Jawa, ada bulan Qomariyah, ada bulan Syamsiyah, ada juga bulan haid. Nah, bulan haid ini tergantung wanitanya masing-masing. Ada yang haidnya 2 hari, ya. Sucinya 15 hari, berarti bulanannya berapa hari? 17 hari. Jadi per 17 hari datang bulan, 17 hari datang bulan. Jadi enggak harus sama perempuan itu, tapi normalnya ada normalnya 30 hari. Haidnya 7 hari, biasanya sucinya 23 hari dan seterusnya. Makanya kebanyakan perempuan bilangnya, saya biasanya haidnya tanggal 1, ya kan? Karena pada umumnya perputaran itu dengan 30 hari. Paham? Suci di antara dua haid minimal 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari, maka darah yang terakhir belum dihukumi haid. Misal dia haid 5 hari. Ya. Haid 5 hari. Kemudian suci 14 hari. Kemudian darah lagi 5 hari. Apa hukumnya? Darah yang pertama adalah darah haid pasti, 5 hari darah haid pasti. Sucinya 14 hari dihukumi suci. Kemudian yang 5 hari darah terakhir, 1 hari diambil untuk menyempurnakan masa suci, yang empatnya haid baru. Jadi enggak setiap darah itu dihukumi haid, terkadang dihukumi suci. Darah yang pertama, bagaimana kita hukumi dengan darah haid? Karena darah pertama 5 hari jika ditambah dengan suci 14 hari totalnya sudah lebih dari 15 hari. Maka berarti ini haid pasti. Yang 14 hari suci ya hukumnya, tapi dia kurang sehari. Maka diambil dari darah yang kedua 1 hari untuk menyempurnakan masa suci. Kemudian 4 yang terakhir dihukumi haid baru. Tapi kalau darah pertama dengan suci digabungkan tidak sampai 15 hari, kemudian keluar darah, maka semua dihukumi istihabah. Contoh, keluar darah 5 hari, suci 8 hari. Berapa hari sudah? 13? 13 hari. Keluar darah 5 hari. Karena darah pertama dengan darah kedua bertemunya dalam 15 hari, maka dihukumi istihabah karena total keseluruhan lebih dari 15 hari. 8 tambah 5, 5 tambah 8, 13 tambah 5, 8, 18 hari, berarti semua istihabah. Tapi kalau bertemunya di dalam 15 hari dan tidak lebih dari 15 hari, maka semua dihukumi haid. 5 hari darah, 5 hari suci, 5 hari darah, totalnya pas 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Yang sucinya dihukumi haid. Paham? Nah, itu syarat ya. Keempat, baru disebut lagi sehat. Itu masih kita bahas antara haid dengan haid. Gimana suci antara haid dengan nifas atau dari nifas ke haid? Sama. Jadi apa? Butuh otak, butuh keseriusan dalam mempelajari haid. Semoga para wanita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadahnya menjadi benar, menjadi baik dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar awal dari pembahasan tentang haid, semoga dapat difahami dan dimengerti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.